Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, tersebut dalam hadis Muslim riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang mengisahkan tentang seorang pekerja seks komersial yang tengah berjalan dalam satu kondisi cuaca yang sangat panas terik, dan ia mendapati satu sumur yang tengah dikelilingi oleh seekor anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Secara spontan, ia melepaskan sepatunya, mencoba menjulurkannya ke sumur guna mendapati air dalam sumur itu yang akan diberikan dan diminumkan kepada anjing yang tengah kehausan itu. Si spontan, nilai kebaikan yang tertanam dalam perbuatannya itu ternyata mendapatkan penilaian positif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian memberikan rahmat berupa ampunan kepadanya atas perubahan yang terjadi pada dirinya, atas perbuatan baik yang mengalir dari kebeningan hatinya. Saya, Adi Hidayat, belajar dari kisah yang tercantum dalam hadis Muslim ini tentang perubahan kemunculan fitrah kebaikan yang sesungguhnya menjadi hak setiap insan, setiap manusia. Karena itu, saya sering berkata, kebaikan adalah hak bagi setiap manusia. Kemuliaan, kesolehan adalah hak bagi setiap manusia. Tinggal bagaimana kita berikhtiar untuk memperbaiki diri dan meraih kemuliaan-kemuliaan tadi. Karena itu, di kesempatan yang baik ini, di hari yang baik ini, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari terbaik, hari yang menghadirkan banyak jawaban-jawaban dari doa. Boleh jadi ada ampunan, boleh jadi ada rahmat. Saya ingin mengajak kepada saudari-saudariku khususnya yang terjebak dalam satu perbuatan yang tidak baik, yang harus merelakan kehormatan dirinya untuk mentransaksikan dalam bentuk seks komersial. Saya ingin mengajak kepada seluruh PSK, saya yakin bahwa sesungguhnya Anda adalah orang yang sangat baik. Anda adalah orang yang sangat mulia. Hanya terjebak dalam perbuatan yang tidak baik karena tuntutan-tuntutan tertentu. Saya ingin mengajak untuk merubah semua itu. Saya ingin mengajak untuk mendapatkan hak kita bersama menjadi orang baik. Dan saya secara langsung ingin mengajak Anda semua untuk terlibat dalam satu proyek besar. Proyek untuk merubah keadaan diri kita lebih mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini, saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti satu program yang memang dikhususkan untuk merubah diri kita lebih baik, yaitu program Mendekat kepada Al-Quran yang hanya kami tawarkan kepada teman-teman Anda semua yang ingin merubah diri menjadi lebih baik dari kalangan PSK. Dengan itu, kami ingin mengajukan tawaran melalui nomor hotline berikut. Kepada saudari-saudariku yang terjebak dalam perbuatan-perbuatan tadi yang disampaikan, selalu ada kesempatan untuk berubah. Kami tawarkan program Mendekat kepada Al-Quran. Di sini akan diajarkan bagaimana Anda mengenal Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik, bahkan saya menginginkan Anda merubah diri dari seorang yang dicap boleh jadi dengan perbuatan yang tidak baik menjadi seorang hafizah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kami tawarkan setiap Anda yang mengikuti program ini akan dibimbing oleh musyrifah, satu penghafal Quran perempuan yang akan mengerti kondisi Anda, membimbing Anda, dan insya Allah setiap bulan kami pun akan memberikan satu hal yang mungkin bisa bermanfaat bagi Anda dari uang saku pada program yang Anda ikuti ini. Anda ikut programnya, Anda belajar Quran, tinggalkan lembah hitam yang mungkin pernah Anda hadir di dalamnya, kita bimbing Anda menjadi lebih baik, dan setiap bulan kami pun akan berikan uang saku untuk Anda guna menutupi hal-hal yang mungkin Anda perlukan dalam kehidupan. Kesempatan ini kami akan buka untuk 25 orang terlebih dahulu, dan Anda boleh menghubungi nomor berikut. Program khusus untuk Anda semua. Jika PSK yang dikisahkan dalam hadis tadi mendapatkan rahmat Allah hanya dengan perbuatan yang tadi saya sebutkan saja, maka bagaimana dengan orang-orang yang ingin merubah dirinya menjadi bagian dari ahli Quran yang menjadi hak bagi setiap hamba-hamba Allah yang ingin kembali kepadanya. Allah sangat mencintai setiap hamba pelaku maksiat yang ingin bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ayo bergabung, kami menunggu Anda dan semoga Allah merahmati kita semua. Adi Hidayat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.